بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik. Walam yubda' bihamdillah, kalau tak dimulai dengan alhamdulillah, fahuwa abta', amal kita malam ini putus, tak bermakna di hadapan Allah, tak bisa dibawa bekal mati. Maka kita awali dengan alhamdulillahi rabbil alam. Setiap majlis kalau tidak disebut salawat di dalamnya, maka majlis itu menjadi majlis antanajifah, majlis bangkai, majlis busuk berulat dan berbau. Kita tak ingin majlis yang penuh rahmat barakah ini menjadi majlis bangkai. Maka kita berlawan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadi dibacakan syair tentang Palestina. Saya yakin ada di antara kita ini yang meneteskan air mata, betul? Ini menetes tak semuanya karena sedih. Ada juga yang kekenyangan. Mau juga kita menangis kalau kekenyangan, kepedasan begitu juga. Tapi insya Allah setiap tetes air mata kita itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak raja memakan pulut. Pulut dimakan di Bukit Gelanggang. Kalau orang Batam berkumpul macam semut, tentara Israel pun tunggang langgang. Baru tadi saya buat pantun itu. Mendengar Pak Wali pantunnya bertubi-tubi, ini kok tak dibalas, malu kita kan? Masya Allah. Lagi Pak Ustaz, tak bisa, satu aja payah buatnya. InsyaAllah Bapak Wali Kota beserta seluruh perangkatnya, Bapak Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Bagian, berkepala maupun tak berkepala, InsyaAllah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Senator kita, Bapak Dr. Hardi Selamat Hud, mudah-mudahan selamat-selamat beliau pergi dan pulang. Begitu juga Bapak Wakil Ketua DPRD Kepulauan Riau, mudah-mudahan semua yang hadir, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan jemputan majlis, dari mulai Kementerian Agama, Majlis Ulama, semuanya mendapatkan rahmat dan barakah insyaAllah. Ada di pojok sana ibu-ibu yang datang bersusah payah membawa anak, maka anak-anaknya itu akan menjadi para penghafal Quran. Ada bapak-bapak yang datang bukan hanya ingin mendengar pengajian, tapi juga membawa barang dagangan, mencari sesuap makan yang halal untuk anak-anaknya pulang, maka barokah harta rezeki yang dia berikan untuk keluarganya. Yang belum menikah dimudahkan Allah perjodohannya. Adapun yang sudah menikah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah lah. Saya yakin banyak yang berharap doa yang lain tadi, tapi saya sudah terlanjur janji dengan ibu-ibu tak akan menyakiti hati perempuan. Peace, damai. Peace artinya damai. Pipis, kencing. Majtama qawman, berkumpul orang. Yalkurun Allah, menyebut Allah, mengingat Allah, mengagungkan Allah. Apa dibalas Allah? Nazalat alaihi musakinah, turun ketenangan ke dalam hati mereka. Amin. Ghasyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat Allah Ta'ala. Amin. Haffat bihimul malaikah, mereka dikelilingi para malaikat. Amin. Wa zakarahumullahu fiman indah, dibanggakan Allah Ta'ala mereka kepada para malaikat. Hai malaikat, apa kerja mereka ketika kalian tadi malam turun ke bumi? Apa kata malaikat? Mereka sedang kumpul di tanah lapang, ya Allah. Apa yang mereka tengok? Ngebor. tak ada kebanggaan sedikit pun. Tapi ketika malaikat yang dari Batam ditanya Allah Ta'ala, apa kerja mereka di tanah lapang itu? Mereka mendengarkan syair tentang rintihan darah Palestina. Apa yang mereka lakukan? Mereka mendengarkan pengajian, ayat-ayatmu dikumandangkan, ayat Al-Quran dibacakan qari, anak-anak Melayu, anak-anak umat Islam. Pada saat itu dibanggakan Allah kepada para malaikat, bukan dibanggakan kepada kepala negara, bukan dibanggakan kepada para ulama, tapi dibanggakan kepada para malaikat. Mudah-mudahan masyarakat Batam yang berkumpul malam ini semuanya dibanggakan Allah kepada para malaikat. Kita kalau sudah berkumpul bersama, maka jangan lagi kelahi, jangan lagi ada fitnah-fitnah, jangan lagi ada sumpah serapah. Kenapa bisa berkumpul bersama? Satu hati, satu perasaan, satu niat. Yang niatnya tak betul, luruskan niat. Innamal a'malu binniat. Segala amal diawali dengan niat. Mudah-mudahan kita akan dibangkitkan di padang mahsyar sesuai dengan niat baik kita. Lillahi Ta'ala. Usalli fardal insya arba' raka'atin adaan ma'muman lillahi Ta'ala. Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Semuanya lillahi ta'ala. Kalau lillahi ta'ala, maka terasa ringan. Bapak anggota DPRD, bapak DPD, bapak ketua MUI, bapak kepala kantor Kementerian Agama, ringan mereka melaksanakan tugas amanah ini karena menganggap ini sebagai ibadah. Bapak wali kota beserta seluruh perangkatnya ringan melaksanakan amanah tuan-tuan yang memilih mereka ini, maka doakan mereka supaya lurus hatinya membimbing umat ini ke jalan kebenaran. Doakan baik tengah malam yang bangun tahajud, doakan. Usolli sunnatat tahajud rakaataini lillahi ta'ala. Selesai itu doakan. Yang pertama doa itu pakai ring. Ring satu, ring dua. Siapa ring pertama? Istri. Oh, ada yang lebih dekat lagi Pak Ustaz? Ibu. Mana yang lebih dekat? Istri apa ibu? Banyak yang ragu jawab kan? Mau dijawab ibu, bini ikut pula tadi. Saya bangga dengan anak-anak muda. Buat tato, togap, berotot, kumis tebal. Tapi tengok tatunya. I love Amaden. Wah, enggak kita. Apa kata istrinya? Aku milikmu, oh suamiku, dan engkau adalah milik ibumu. Masya Allah. Makanya kata Nabi, ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Ibumu. Saya tak bisa menasihati anak saya. Sini kau. Ayahmu. Ayahmu. Ayahmu. Apa kata dia? Tak ada hadisnya ya. Tapi kalau ibu, Masya Allah, ibumu. Ustaz, mengapa mereka dapat tiga? Kenapa kita tak dapat? Mau kau dapat tiga? Mau. Coba yang tiga ini. Apa dia? Mengandung. Habis itu melahirkan. Habis itu menyusukan. Oh berat Pak Ustaz. Karena berat itulah dapat surga. Kalau ringan, kipas angin aja. Berat nih lama kau dapat surga. Saya ingin merasakan mengandung tuh Pak Ustaz. Balik dari sini, singgah ke tempat orang jual kelapa muda, beli sebiji, jangan dibelah. Jadi ikat 9 bulan 10 hari. Ingin saya merasakan melahirkan Pak Ustaz. Atelan kelapa tuh bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Cemana sakitnya, rasakanlah. Meregang nyawa. Makanya kalau ada ibu-ibu menasihati anaknya, sini nak. Takutlah kau pada Allah nak. Taat pada ibu, meregang nyawa aku melahirkan kau nak. Ibu-ibu zaman dulu, ibu zaman sekarang ya, belah lahir. Lahir. Tak semua begitu. Oleh sebab itu maka perempuan ini kita muliakan. Dari mana Ustaz tahu perempuan dimuliakan? Perempuan naik derajatnya ke atas. Ini perempuan-perempuan dimuliakan. Kami tak ke atas Pak Ustaz. Dibuatkan tempat khusus. Ini pemisah. Ini ada garis pemisah ni. Ini laki-laki. Ini perempuan. Eko di mana? Kata bencong. Makanya jangan kau jadi LGBT. jelas statusnya kalau laki-laki, kalau perempuan. Ini ada pula yang berkata, sebenarnya aku perempuan tapi berada dalam tubuh laki-laki. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan anak-anak kita selamat dari bencong-bencong insyaallah. Masjid An-Nur Pekanbaru, rumah saya di Panam. Jadi kalau saya mau mengajar pengajian subuh ke An-Nur, lewat di jalan dekat Tabik Gadang, banyak bencong-bencong situ. Sudah jelas pakai peci, pakai koko, di lambainya juga. La ilaha illallah. Mau saya buka kaca, mau kasih ustaz nih sudah. Cuman takut juga saya. Saya mau sendiri. Takutnya pas kita buka mati mesin. Habis lah dikeroyok. Kurus pula, silat tak pandai. Di sini ya lah banyak FPI mengawal. Laskar Melayu ada. Oh sendiri ditangkapnya. Na'udzubillah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tenang di Batam ini. Pergi kami ke Tanjung Pinang, ramai. Pergi kami ke Bintan, ramai. Pergi pula kami ke Natuna, ramai. Padahal selama ini saya lihat di peta itu Natuna itu titik-titik. Rupanya sampai ke sana besar rumah masjidnya, masya Allah. Saya sangka Batam saya kan sudah sering tak ada jamaah. Rupanya melimpah ruah. Efek dari banyaknya jamaah, paksa naik motor kemari. Dari hotel kemari, begitu turun ke bawah, ustaz pakai dulu apa nih, helm. Bukan kita tak biasa naik motor, ustaz tu mau sombong betul dia. Biasa pakai motor. Saya dijemput anak-anak geng motor syariah kemarin. Ustaz pandai bawa motor, kata dia. Kita coba aja dulu, saya bilang. Begitu saya hidupkan, tak bisa mereka kejar. Lu tahu dia. Sangkanya kita pakai sarung tak pandai naik motor. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah semangatnya masyarakat mengaji sekarang. Sampai tadi ada yang menjumpai saya di lobi hotel, dikejarnya salaman. Ustaz Somad, apa doanya biar supaya jamaah itu ramai? Saya pun bingung apa mau saya jawab. Jamaah ramai ini bukan karena doa kita. Jamaah ramai ini kenapa? Tak bisa dikatakan karena ketua panitia. Makanya apa kata sambutan ketua panitia tadi? Tak ingat saya detailnya. Tapi yang jelasnya beliau tak berkata bukan karena beliau. Ini acara ramai adalah karena kebersamaan kita dan karena kuasa Allah. La haula wala quwata illa. Jangan sombong. Yang naik ke atas ini memberikan kata sambutan orang-orang yang diberikan Allah kuasa, memberikan keputusan. Tapi ada di sana orang yang biasa-biasa saja, tak dikenal di bumi, tapi malaikat-malaikat sudah lama mengenal namanya. Ini angin mau hujan apa? Oh, masya Allah, besar-besar lalat di Batam ini. Bukan baru kecil-kecil. Ini masya Allah, ini direkam ini semua. Besok keluarlah foto. Masya Allah, Batam bertakbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Anak kita akan menjadi para penghafal Quran. Tak sama bunyinya. Waktu pas Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak kita apa? Kenapa? Meneriakkan Allahu Akbar itu mudah, menggerakkan anak lidah, mengangkatkan tangan, tapi beramal susah. Ini mengumpulkan orang ramai ini susah apa mudah? Susah, payah. Berapa banyak orang membuka open house, rumah open terbuka, rumah terbuka. Idul Fitri dibuat open house, rumah terbuka. Ada kepiting, ada ayam panggang, ada daging. Tak ada orang mau datang. Kenapa? Hati tertutup. Makanya open house, open heart. Hati yang terbuka. Kenapa jamaah datang? Hati mereka terbuka untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jangan Bapak Ibu sangka ceramah di depan ni senang, mudah. Saya begitu sampai di depan menengok macam semut nih, pucat juga saya sebentar. Ay, ramai nih. Makanya langsung saya keluarkan tasbih, saya tengok Ustaz Asep, Kiai Asep bertasbih. Ah, bertasbih pula. Tasbih. Cuman tasbih beliau besar, tasbih kita kecil aja. Jumlahnya sama, 100. Untuk apa tasbih ini? Menguatkan hati. Abdul Somad, kau bukan siapa-siapa. Beratmu cuma 50 kilo, itu pun kalau sepatu ikut. Tadi waktu angin bertiup tuh, saya tahu. Waktu angin kencang tadi saya tahu jamaah. Janganlah Ustaz ini terbang, kata dia. Tahu itu. Adapun masalah kain lepas, jangan khawatir. Udah pakai celana di dalam. Ini siap bersilat nih. Mantan tanggung. Ini kan banyak nanti di kerubung. Kenapa sampai ada pasukan Laskar Melayu? Ada pula FPI. Kenapa mereka ini? Memangnya Batam ini tahan? Memangnya Batam ini tak ada banyak pembunuh? Batam ini aman insyaallah. Amin. Jadi jangan nanti dipelintir beritanya, Ustaz Somad ceramah, diamankan Laskar Melayu, diamankan FPI. Nanti gara-gara ini investor takut masukkan modal. Ustaz aja tak aman, apalagi kami, gitu deh. Saya katakan Batam ini aman, aman, aman insyaallah. Amin. Lalu kenapa perlu ada Laskar Melayu? Serangan ibu-ibu luar biasa. Beberapa kali menarik saya, Ustaz, kata saya. Ustaz, gitu ya. Panggil, pakai. Menariknya biasa aja, selfie-nya nih yang luar biasa. Malam ini kalau kita tengok ke atas tak ada bintang. Satu pun tak ada bintang. Kemana bintang? Turun ke bawah semua. Kalau bapak ibu naik ke atas, nampak berkelap-kelip bintang. Bintang, bintang, bintang, turun. Tapi tak lama nih, agak 2 jam hilang lah nih. Kenapa? Lobet. Tapi itu hidup semua. Masya Allah, tabarakallah. Tak ada yang dapat kita ucapkan selain la haula wala quwata illa billah. Kalau ada rasa sombong di dalam, jangan gara-gara akulah ini ramai. Kalau bukan Ustaz Somad yang datang ni, astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, masa lalu kami begitu banyak dosa. Ampuni silap dan salah kami, ya Allah. Biasa kalau sendiri menangis payah. Tapi kalau ramai-ramai, nanti kalau ada acara iktikaf sama Kiai Asep datang. Acara Ahad pagi di Masjid Majlis Bismillah, Masjid Jabal Arafah, datang. Karena kalau ramai-ramai menangis, ya Allah. Tengok kanan menangis, tengok kiri menangis, tengok muka menangis. Belakang takkan awak tak menangis. Itu namanya latihan menangis. Falyadhaku qalila walyabku kasira. Saya Pak Ustaz payah kalau menangis di Batam, tapi begitu sampai di samping Ka'bah Pak Ustaz, oh, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Itu tak Medan tuh. Kalau orang Melayu gimana? Labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata la wal mulka la syarika la. Tertidurlah ya, terlalu. Menangis orang menatap ke langit meminta kepada Allah. Apa yang kau tangiskan? Apa yang kau tangiskan, Bang? Kata istri bertanya. Abang nangis kenapa? Ingat dosa Bang mantan, gitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ainani ada dua mata, la yamassuhum annar. Dua mata ini tidak akan kena api neraka. Air mata. Ya, mata yang mana? Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Bahkan tadi dalam syair puasa tadi apa dikatakan? air mata kami sudah berubah menjadi darah karena kami takut hukuman Allah, karena kami tak pernah menolong Palestina. Allahu Akbar. Makanya nanti kalau ada penggalangan dana untuk mengirim ke Palestina, bantu, tolong. Kenapa? Karena kita tak bisa pergi ke sana. Jangan gara-gara ceramah tentang Palestina, lalu besok pagi orang Batam pergi ke Palestina. Belum tentu kedatangan kita ke sana menyelesaikan masalah. Saya tak mau 2-3 hari sesudah itu datang koran Arab dibaca. 3 warga Batam terdampar di Palestina sedang demam puyuh karena tak dapat ayam goreng. Karena tak sarapan lontong sayur dan gulai paku. Apakah kedatangan kita menyelesaikan masalah atau tidak menyelesaikan masalah? Yang jelas ada bantuan duit untuk beli selimut musim dingin, kirim. Untuk buat sekolah di sana, kirim. Untuk buat sumur bor di sana, kirim. Buat sumur sana mahal, digali beratus meter dalam. Bantu mereka. Saya tak bisa Pak Ustaz, paling bawah doa. Makanya saya setiap khutbah Jumat tak pernah saya tinggalkan doa. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi Falastin. Amin. Keras suara saya tak doa Palestina. Allahumma ansur al mujahidina fi Falastin. Apa kata jamaah? Awak mendoakan Palestina, dia berkeruh di bawah. Begitu kita ucapkan barakallahu li walakum fil Qur'anil Azim. Cepat betul khutbahnya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi itu tak ada di Batam. Kenapa? Di Batam jangankan khutbah Jumat, pengajian aja begini sampai tak bertepi. Inilah baru pengajian tak berujung. Tadi mana ujungnya tak jelas. Menyatu semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan istiqomahlah hendaknya kita semuanya. Saya ini banyak salah Pak Ustaz. Saya ini banyak dosa Pak Ustaz. Siapa yang tak berdosa? Jangan kau dekati pokok ini Adam. Adam mendekati pokok itu karena digoda setan. Tapi akhirnya dia sadar dan dia berdoa. Doanya selalu kita baca. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ustaz Soman ada dosanya. Ya, saya ini lapendos, lelaki penuh dosa. Yang tak berdosa siapa Pak Ustaz? Tadi habis solat Jumat. Oh, bukan solat Jumat. Tadi mana pula ada solat Jumat? Tadi habis pengajian dengan Buya Yahya. Ustaz, ke belakang sebentar. Ya, ada satu anak sudah akil baligh mau syahadat. Saya mau masuk Islam. Tolong disaksikan persyahadatannya. Dia pun bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah orang yang tak berdosa. Tadi dia masuk Islam jam 10, jam 11, hampir zuhur, jam 11, jam 12 lah. Berarti dia baru masuk Islam 10 jam. Belum ada dosanya. Sikit-sikit lah. Ini dosa. Baru 10 jam masuk Islam, bersih catatan. Abdul Somad 40 tahun. Umur asli di KTP 40. Tapi kadang-kadang waktu putus, saya tengok di HP jamaah 27. Ragu saya mana yang betul. HP apa akte? HP apa akte? Jangan-jangan akte ini salah, HP ini betul. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berapapun umur kita, kita adalah orang-orang yang pendosa. Kalau diri merasa banyak dosa, maka melihat diri tak layak masuk surga, mengaku ilahi las tulil firdau si ahla. Ilahi ya Allah, las tulil firdau si ahla. Aku tak layak masuk surga. Wala aqwa ala naril jahimi. Wala aqwa, aku tak kuat ala naril jahimi, masuk neraka. Kau mau aku masukkan ke surga? Aku tak sanggup masuk surga ya Allah. Kalau gitu aku masukkan kau ke neraka. Aku tak kuat masuk neraka. Jadi kau mau ke mana? Masukkan aja lah aku ke kaki lima surga. Masuklah. Begitu cara Abu Nuwas merayu Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa diri penghuni surga, lalu yang lain masuk neraka. Neraka, neraka, neraka. Isi surga itu siapa? aku, biniku, anakku. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insyaallah yang hadir semuanya malam ini masuk surga insyaallah. Ketika nanti antrian mau masuk ke dalam surga, ditanya oleh malaikat, ini dari mana? Dari Batam, yang hadir pengajian kemarin. Iya, masuk. Ini ketua panitia, masuk. Ini Laskar Melayu, masuk. Ini FPI, masuk. Ini aku tak dengar sambil berjualan sikit-sikit aja aku dengar. Ah, masuk juga. Masuk insyaallah. Dan orang beriman itu kalau masuk surga tak mau sendirian. Orang beriman kalau dia masuk surga, maka dia bertanya kepada Allah, ya Allah, mana kawanku yang dulu sama-sama satu masjid dengan aku? Mana yang dulu satu pengajian sama aku? Kata Allah, kawanmu itu sedang berada di waiting room. Cari dia ke sana. Dicarinya, dicarinya, dia obok-oboknya. Ada imannya sebesar biji sawi. Man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min iman. Siapa yang ada imannya sebesar biji sawi, selamatkan dia masuk ke dalam surga. Itulah syafaat orang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan syafaat para wali Allah, para ulama, para ustaz dan orang-orang yang soleh insyaallah. Amin. Tapi jangan gara-gara ini besok sembahyang subuh jam 8. Besok jam subuh jam 8 dibangunkan maknya. Subuh, subuh, subuh. Tenang mak, dapat syafaat nanti. Oh tak bisa. Syafaat orang beriman memang ada. Tapi dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Jadi kalau ada pengajian datang, maka dia berada di jalan fisabilillah jihad. Sampai kapan? Hatta yarji'a. Sampai dia pulang ke rumah. Ini yang tadi malam datang, yang tadi petang mulai datang, booking tempat sampai hari ini. Ini sama macam orang berjihad fisabilillah ke Palestina. Amin. Sampai kapan? Hatta yarji'a. Sampai dia pulang. Sampai pulang baru dia selesai dapat pahala jihad. Jadi kalau gitu kami tak balik, baliklah. Pulak tak balik. Tetap datang, datang, nanti pulang. Tapi pulang jangan lama-lama pula, terlalu malam. Ini bapak-bapak ni nanti balik jam 2, jam 3. Datang istrinya bertanya, abang kenapa lama balik? Jihad ni adinda. Jihad mana? Jihad teh talu. InsyaAllah yang niatnya baik akan dibalas Allah kebaikan-kebaikan. Setelah kita minta ampun sama Allah, rajin pengajian bersama, jangan kelahi. Janji jangan kelahi. Ini kelahi masalah sepele. Kok kenapa kelahi sama dia? Masalah bulu. Berjanggut bagus. Tengok Tuan Hardi Selamat Hud berjanggut ganteng. Tengok Tuan Ketua Wakil Ketua DPRD berjanggut ganteng. Ustaz kan tak berjanggut? Ah, ada sikit. Yang berjanggut bagus. Yang tak berjanggut mungkin belum tumbuh. Belilah minyak kemiri. Ha, gosok, gosok. Dulu waktu kami kecil kan gitu. Ambil kemiri, cucuk pakai jari-jari sepeda, bakar. Ha, cukur bulu mata. Ha, habis itu oleskan. Ha, kata, dulu kami waktu kecil. Katanya kalau disyukur nampak tuyul. Tak nampak. Nah, mak-mak kata orang cukur nampak tuyul. Kau tuyul. Gitu. Sampai ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tak usah kelahi. Selama kita masih ahlu sunnah wal jamaah, selama ini perkara, kalau perintahnya kuat, wajib. Kalau perintahnya tak kuat, sunnah. Kalau larangannya kuat, haram. Kalau larangannya tak kuat, makruh. Tak disuruh, tak dilarang, mubah. Saya ulang sekali lagi. Kalau perintahnya kuat, wajib. Perintahnya tak kuat, sunnah. Kalau larangannya kuat, haram. Kalau larangannya tak kuat, makruh. Tak disuruh, tak dilarang, mubah. Berjanggut itu sunnah. Begitu menurut mazhab Syafi'i. Jadi tak usah kelahi. Kenapa ini yang Ustaz bahas di tengah orang ramai? Banyak yang kelahi gara-gara ini. Orang Arab itu mau kelahi tak jadi. Pas dia mau kelahi tak jadi. Tarik janggutnya. Salli ala nabi. Ada ya Allah. Ada. Tarik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selesai. Tak jadi kelahi. Orang kita jangan. Cobalah tadi. Tapi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kelahi masalah sepele. Kawan saya tuh Pak Ustaz, udah dipotongnya kaki celananya. Sekarang pendek. Apa salahnya? Bagus lah. Dibuatnya di atas mata kaki. Bagus. Yang kelahi. Siapa yang mata kaki, bawah mata kaki, neraka. Dulu kalau jumpa nengok muka, sekarang lah nengok kaki semua. Neraka, neraka, neraka. Hadisnya mengatakan, ma asfalal ka'baini finnar, di bawah mata kaki masuk neraka, kain bawah mata kaki masuk neraka, celana bawah mata kaki masuk neraka, jubah di bawah mata kaki masuk neraka. Tapi ada hadis lain, man jarra saubahu khuyala, kalau sombong. Kalau tak sombong tak apa-apa kata Imam Syafi'i. Kalau tak sombong tak apa-apa kata Imam Nawawi. Kalau tak sombong tak apa-apa kata Imam Suyuti. Kalau tak sombong tak apa-apa kata Imam Sunani dalam Nailul Autar. Kalau tak sombong tak apa-apa kata Sunani dalam Subulus Salam. Kalau tak sombong tak apa-apa kata Imam Syaukani dalam Nailul Autar. Nah, jadi tak sombong. Ustaz Somad di mana? Di atas mata kaki. Kenapa tak di bawah? Takut saya terpijak. Tadi kan sudah soal-soal pijak tanggal. Oleh sebab itu di bawah. Jangan diejek. Kawan kita yang sudah motong kaki celana, jangan diejek. Ini ada orang ngejek. Nampak kawan motong. Nampaknya sudah pengajian ini bertambah tinggi ini. Tentu sakit hati dia. Yang sudah motong biarkan. Kau pula yang sudah motong jangan ejek yang tak potong. Kalau antara yang motong dengan yang tak potong berkelahi, yang ketawa yang tak bercelana. Macam mana? Ini kan judulnya jelas menyongsong kebangkitan umat. Macam mana mau bangkit asyik ngurus celana aja? Sepele-sepele remeh. Ini sebenarnya masalah ini sudah tuntas dulu dibahas ulama. Tapi ada orang mau membangkit balik, maka kita bahas saja masalah umat. Masalah kita apa sekarang? Kemiskinan. Betul? Alhamdulillah pejabat-pejabat kita ada. Mudah kita bicara kemiskinan. Kemiskinan kadang-kadang dijaga karena di sana ada komoditas. Dibeli suara orang miskin itu dengan harga 50 ribu rupiah. Di Batam tak laku. Kalau ada orang mau ngasih, kau kasih 50 ribu, tolong kau pilih aku. Ada mau orang? Mana lah? Batam orang kaya, duit banyak. Ini 50 ribu? Enggak lah ya. 500? Tidak. Kalau 5 juta? Ah, istikharah kami dulu Pak Ustaz. Ini banyak nih. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi jangan mempermasalahkan yang tak masalah sehingga menjadi masalah, disitulah letak masalahnya. Pak Wali sudah mengurus jalan lebar, tapi pikiran kita masih sempit. Maka jalan yang lebar itu pun nampak sempit, betul? Mempermasalahkan yang tak masalah. Usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin. Apa kelahi gara-gara usolli? Di mana letak niat? Di dalam. Letak niat di mana? Dalam hati. Hati itu berbunyi apa tidak? Tidak. Kau kenapa berbunyi? Iya juga ya. Dari datuk-datukku dulu dah berbunyi. Kau mau apa? Berkelahi. Berkelahi antara yang berbunyi dengan yang tak berbunyi. Apa kata orang di luar masjid? Untung kita tak sembahyang. Allah pak pala enam. Mainkan. Yang tak berbunyi itu niatnya di dalam. Mahallun niyah al-qalbu, tempat niat itu dalam hati. Di mana letaknya? Di dalam. Maka tak perlu berbunyi Allahu Akbar. Di mana niat? Dalam. Yang ini kenapa berbunyi? Dia ragu, was-was. Salat zuhur apa salat isya? Salat asar apa salat maghrib? Salat qabliyah apa salat ba'diyah? Salat tahiyatul masjid apa salat tahajud? Maka untuk menghilangkan keraguan, usalli fardhal isya. Jelas kan? Isya. Telinga mendengar, mulut menyebut. Usalli fardhal isya. Berapa rakaat? Arba'a rakaatin. Empat rakaat. Ada apa qadha? Adaan. Jadi imam apa makmum? Makmuman. Lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tapi janganlah kuat-kuat betul macam itu. Terkejut kawan sebelah. Kawan sebelah Muhammadiyah tak pakai usalli. Nah, ini orang NU. Usalli. Janganlah. Saya ceramah di Masjid Muhammadiyah 2 tahun. 2 tahun saya ceramah di Masjid Muhammadiyah. Datang ke Masjid Muhammadiyah Jalan Paus. di belakang Ramayana, Pekanbaru, Jalan Sudirman, 6 bulan berturut-turut kuliah kultum zuhur setiap Senin dari kampus. 2 tahun tak pernah saya membangkit khilafiyah-khilafiyah. Nah, setiap kali saya diminta jadi imam, ustaz jadi imam, nazu ustaz, kenapa tak mau jadi imam? Saya kalau jadi imam, bacaan saya bismillah jahar, bismillahirrahmanirrahim. Orang Muhammadiyah kan bismillahnya sir. Saya tak mau merusak masjid mereka. Saya tahu masjid ini sir, biarkan dia sir. Tapi kalau di masjid dekat rumah saya lah pula imamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gimana sebetulnya masalah bismillah ini Pak Ustaz? Mazhab Syafi'i jahar, mazhab Hanafi sama Hambali sir, mazhab Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Tiga-tiganya sah, sah. Yang tak sah mana? Yang tak baca Fatihah. Allahu Akbar, Qul Huwallahu Ahad. Bisa juga, bisa kita sembahyang. Jangan sangka di luar sholat memang santai. Kalau sedang sholat, kalau sedang grogi, bisa. Orang baru belajar jadi imam, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Saking groginya. Makanya latihan dulu jadi imam. Kalau latihan jadi imam, jangan langsung sholat yang bersuara. Sholat zuhur dulu. Sholat zuhur itu modalnya takbir aja. Allahu Akbar. Apa ayat kita baca mana ada orang tahu? Selesai sholat ditanya kawan di kantin, tadi kau lama betul tegak, apa kau baca? Kul huwallah. Kenapa lama? Kulang 3 kali. Atutlah. Sesudah mental kita agak kuat, barulah sholat maghrib. Jangan langsung subuh. Subuh memang 2 rakaat, tapi kunut panjang. Barulah sholat maghrib maju. Silakan Pak maju. Oh, maju lah kita kan. Usalli fardal maghribi 3 rakaatin. Adaan imaman lillahi ta'ala. Maklumlah pertama kali kan tunjukkan diri. Selama ini makmuman. 25 tahun makmuman. Sekali ini tunjukkanlah imaman. Imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini MTQ imam. Apa yang dimuliakan Allah? Kita bisa berjamaah kalau kita sudah tidak lagi sikut menyikut. Ada model mental orang ini, diletak di muka menyipak ke belakang, diletak di belakang menanduk ke muka, diletak di samping menyikut. Orang macam ini gimana caranya Pak Ustaz? Nanti Idul Adha, bismillahi Allahu Akbar, itu kan mental sapi itu. Di muka menyipak, di belakang menanduk, di kiri menyikut, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, menikam dari belakang. Siapa dia Pak Ustaz? Mana saya tahu, cari sendirilah. Tapi yang dimuliakan Allah, setelah kita menyadari kita ini tak ada apa-apanya penuh dengan dosa, bahwa kita ini semuanya sama hamba Allah. Ah, Ustaz Somad ceramah, semuanya sama. Duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Ustaz sendiri tinggi di atas. Saya di atas biar nampak oleh jamaah. Kalau saya di bawah ceramah mana nampak? Nanti ibu-ibu itu, yang mana Ustaz Somad? Macam kami kemarin, ada yang salah salam. Disalaminya, bukan itu Ustaz ini. Tanya siapa ibu yang dimuliakan Allah, siapa yang salah salam? Tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Siapa ibu yang dimuliakan Allah, begitulah cintanya masyarakat Batam. Saya tak menduga sampai begini jatuh cintanya masyarakat Batam, entah perasaan saya aja. Tapi yang jelas semua cinta ini akan menjadi balasan di hadapan Allah. Amin. Ainal muta'abun. Ada gambar saya di situ. Astagfirullah. Baru sekarang saya sadar. Dari tadi silau apa tuh? Tak nampak. Pas begini tadi baru nampak. Masyaallah. Kita ulang balik ya. Ainal muta'abbu nabi jalali. mana orang yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku? Kenapa? Azilluhum tahta zilli, nanti aku akan berikan dia naungan, tak panas dia di padang mahsyar. Kenapa ada naungan? Karena mereka berkasih sayang karena aku. Mudah-mudahan kita berkasih sayang karena Allah. Berkasih sayang karena harta, binasa. Berkasih sayang karena kuasa, paling lama 5 tahun. Itu pun kalau tak datang KPK. Berkasih sayang karena rupa, hari berganti musim berubah, wajah pun juga akan berubah. Betul? Kemarin kami baru reuni tamat SMA 20 tahun yang lalu. Ketika berjumpa dulu, imut-imut, tak mau dia mandang kita. Sekarang layu. Lisun. Masya Allah. Apa yang nampak? Bedak tebal kurang tebal. Bedak Kelly 3 inci. Ketika sudah 20 tahun tamat, dulu waktu SMA umur 20, tamat 20, 20 tambah 20, 40. Orang reuni 40, pertanyaannya, anak kau berapa? Anak kau berapa? Yang perempuan, yang laki-laki bertanya, berapa bini kau? Begitu reuni yang ke-50, umur 50, mulai pertanyaan, kau sakit apa? Diabetes mellitus. Kau sakit apa? Jantung koroner. Kau sakit apa? Aku tak ada yang naik ke atas. Ke bawah aja bawaan sekarang. Apa sakitnya? Asam urat dulu. Begitu umur 60, mulai pertanyaan, makam Syahnu di mana? Begitulah hidup. Tapi kalau kita berkawan karena Allah, tak lapuk karena hujan, tak lekang karena panas, mudah-mudahan cinta orang Kepulauan Riau kepada Ustaz Amrul Somad karena Allah. Kalau cinta kepada Allah, cinta karena Allah, cinta lillah wa rasulillah, maka kalau saya salah, luruskan. Ustaz Somad, Ustaz itu salah. Apa salah saya? Peci Ustaz miring. Oh, biar itu luruskan. Peci kita pun kita tak tahu bahwa dia miring. Dari mana kita tahu? Dengan bantuan kaca. Dari mana orang tahu kaca? Panas, berhenti di bawah pokok kayu yang rindang. Nampak air tergenang. Disitulah orang menengok wajahnya di dalam air. Oh, begitu wajahku rupanya. Menyeramkan, patut orang takut. Itulah cikal bakal membuat kaca cermin. Yang paling jujur adalah orang, bukan cermin, karena cermin tak jujur. Kenapa cermin tak jujur? Telinga kanan nampak sebelah kiri. Makanya kalau foto ada model kamera mirror, itu tak betul. Saya dikomplain oleh jamaah, Ustaz Somad kan Ustaz, kenapa Ustaz upload foto minum tangan kiri? Itu HP-nya mirror, bukan error. Ada model cahaya HP menggunakan itu, maka minum tangan kanan seolah-olah nampak kiri, minum kiri seolah-olah nampak kanan. Maka ada yang tak benar. Yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lagi berkelahi. Ibu-ibu di Batam masih ada wirid Yasin lagi. Masih. Hari apa? Terserah, macam-macam jawabannya. Ada si Muhammad Yusuf. Oh, pokoknya ramai. Yang penting ada. Ha, ini disalahkan. Jangan lagi berkata. Boleh. Yasin itu Quran apa Quran? Quran. Baca Quran apa salahnya? Iqra'ul Quran. Baca Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat. Kalau tak salah dulu MTQ di sini kan? Sini Quran. Usabaqah tilawatil Quran. Ustaz tahu dari mana? Baca Quran lah. Saya tak datang kemari. Saya tak qori. Tak dipakai dari qori. Ceramah aja pakai sikit-sikit. Musabaqah tilawatil Quran nasional ke-25 2014 Kota Batam Kepulauan Riau. Menaranya macam Masjid Nabawi, seolah-olah kita sedang berada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Amin. Mudah-mudahan rezeki kita halal, bisa kita ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mengucapkan salam di depan makam Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Safwatullah, assalamualaikum ya khairal khalqillah. Pertama, sadari diri banyak silap, banyak salah, banyak dosa. hadiri pengajian untuk menghilangkan silap salah dosa. Yang kedua, jaga persatuan, jangan berkelahi karena masalah-masalah sepele, karena beban kita ke depan besar yang luar biasa. Masuk bagian yang ketiga. Tadi saya mulai ceramah jam 9, sekarang pas jam 10. Udah 60 menit saya ceramah. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Kemarin ceramah di Jambi, bupatinya entah marah entah apa, dibuatnya 20 botol di atas meja. Ustaz sikit-sikit 600, sikit-sikit 600. Ah, ini apantailah minum banyak-banyak gitu dia. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, jaga persatuan kesatuan, karena banyak anak-anak fakir miskin yang perlu kita tolong. Ibu kasih 5.000 perak, ibu kasih 2.000, bapak kasih 10.000, bisa membantu anak fakir miskin? Mana bisa? Tapi kalau kita tolong dia, dibuatkan lembaga yang besar, maka insya Allah akan selamatlah mereka insya Allah. Ustadz di Batam tidak akan ada yang mengganggu. Kenapa? Anak-anak muda pakai baju silat, pakai songket lengkap. Ini kenapa songketnya di atas lutut? Karena anak muda memang lutut di atas lutut songket, biar apa? Mudah dia buka silat. Ay. Kalau yang sudah tua, di bawah lutut. Makanya kalau ada nanti bapak-bapak pergi undangan songketnya di atas lutut, waspadalah. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, sadari kita ini salah, banyak silap, banyak dosa. Taubat, hadiri majelis-majelis ilmu, datang ke pengajian-pengajian. Pak Ustaz, saya banyak dosa, Pak Ustaz. Mandi taubat. Di mana mandi taubat? Di kamar mandilah, takkan ke sungai. Tapi saya suka mandi di sungai. Ah, silakan mandi taubat di sungai. Kalau mandi taubat ini macam mana Pak Ustaz? Macam mandi wajib. Mandi wajib itu cuma apa Ustaz? Anak kau tiga tak tahu mandi wajib. Basah semua. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mana yang duluan basah Pak Ustaz? Terserahlah. Kalau kebetulan salto dari jembatan Barelang, kepala dulu. Yang paling bagus disiram kaki di dalam kamar mandi. Kaki dulu. Sebelah kanan. Ke betis. Ke lutut. Ke pinggang. Ke perut. Ke bahu, ke kepala, supaya jangan apa? Jangan kena stroke di kamar mandi. Karena kalau langsung air dingin ke kepala, terkejut kulit kepala dingin, menyembur darah dari jantung naik ke atas, tersumbat, pam, pecah pembuluh darah. Macam tahu aja Pak Ustaz. Saya dengar dari dokter ngasih tahu saya aja. Dikirimnya ke grup WA, saya baca, saya hafal-hafal sedikit, saya ceramahkan. Lalu kemudian setelah itu solat sunat taubat, usolli sunnata taubat rakaataini lillahi taala. Setelah itu istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kapan bagusnya Pak Ustaz? Tengah malam. Gimana cara bangunnya Pak Ustaz? Belilah jam waker, wake, bangun, care, membangunkan. Waker, jam yang bisa membangunkan. Berapa dipasang? 2 biji pasang. Kanan satu, kiri satu. Kanan jam jadul. Tin, tin, tin, tin, tin. Yang jam kiri pakai lagu. Lagu apa? Mati. Kan ada lagu mati itu kan? Maka ketika didengar lagu itu, atau lagu Ustaz Dery Sulaiman, orang kaya mati, orang miskin mati, ustaz-ustaz mati, pejabat-pejabat mati, kata. Ingat kita mati. Kalau ibu-ibu tentu lagu nasyid, bila Israel datang memanggil di pembaringan, mendengar pembaringan itu bangkit dia langsung. Rahimallahu mura'an, Allah merahmati suami aiqaza ahlahu, setelah dia bangun, dibangunkannya istrinya, diambilnya air, siramkan ke wajah istri, bangun. Nah, itu kalau udah nikah 20 tahun. Tapi kalau yang pengantin baru, Masya Allah, wake up my honey, wake up my darling, bentangkan istrilah sajadah. Apa judul kita malam ini bang? Di bawah mihrab cinta. Masya Allah, so sweet gitu dia. Salatlah mereka. Usolli sunnatat tahajjud rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sampai salam tak berbunyi. Abang kenapa tak berbunyi, bang? Salat tahajud itu sama macam salat tarawih. Abang kenapa tak berbunyi? Mohon maaf Adinda. Kebetulan kau dapat imam silent. Ah. Apa kata si istri berdoa, ya Allah, aku bersyukur pada engkau ya Allah. Tetanggaku sebelah, suaminya pulang dalam keadaan mabuk, mulutnya bau hantu, bau setan. Tetangga sebelah, suaminya pesta narkoba. Tapi kau kirim aku seorang imam yang membangunkan aku di tengah malam. Aku bersyukur pada engkau. Masalah dia tak berbunyi, tak apa-apa ya Allah. Nanti lama-lama kau dijaga, berbunyi juga nanti. Maka kita jaga anak-anak kita. Batam 20 tahun akan datang, luar biasa. Di atas Singapura, di kiri Johor, di kanan Vietnam, Laos, Kamboja. Maka luar biasa, kita berada di tempat yang strategis secara bisnis ekonomi, tapi juga serangan kepada anak-anak kita. Maka kalau tak kita jaga, alhamdulillah ada Quran Center, Islamic Center, sampai beberapa kori-kori dari Riau sana sebelum MTQ digodok dulu di sini. Mantapkan tajwidnya, mantapkan bacaan Qurannya. Kalau ada orang kepulauan Riau tak pandai baca Quran, ibarat ayam mati di lumbung padi. Betul? Padi keliling, padi. Kenapa bisa mati? Gara-gara tidak mau mencotokkan. Apa mencotok ini? Tak mau menggunakan paruhnya memakan padi. Serahkan anak-anak kita. Masukkan ke pondok pesantren. Masukkan ke sekolah-sekolah. Masukkan ke dalam sekolah agama. Sekarang ada Bapak Kemenak di sini. Ada Ketua MUI di sini. Ada Pak Kiai Asep di sini. Datang. Di mana kami masukkan anak kami, Pak? Tapi anak-anak ini tak bisa main, suruh. Pergi ke sekolah. Pergi ke masjid. Pergi ke masjid. Pergi ke masjid. Ayah tak ke masjid? Nah, ayah dah dewasa. Tak bisa. Kita harus bawa dia. Makanya saya bangga menengok jamaah di Batam ini. Saya lihat masjid tadi waktu sholat penuh. Tadi sholat maghrib di dekat rumah senator. Anak-anak salawat. Ustaz Somad. Ustaz Somad di tangga. Ustaz Somad. Yang anak-anak saya salami. Anak-anak perempuan kecil-kecil saya salami. Ada yang gadis. Kenapa tak Ustaz salami? Tak boleh. Jangan bilang Ustaz sombong. Ayyut'ina ala ra'si ahadikum, dicucukkan paku dari neraka ke kepala kamu lebih baik daripada kau sentuh tangan perempuan yang tak mahram. Alah ustaz, itu di sini aja begitu, di Pekanbaru dipegangnya kemarin, itu makcik saya, itu saya pegang. Di kampus loh ustaz, belum pernah saya megang tangan mahasiswi di kampus. Pas pertemuan ke-16 datang dia, ustaz langsung saya gini. Mau dipegang takut berdosa, tak dipegang awak belum nikah. Oh dulu ceritanya. Akhirnya saya gini kan, ini tak pernah saya pelajari di Maroko, tak pernah saya pelajari di Mesir. Dapat dari mana? Mahabharata. Ini perlu klarifikasi, jangan sampai nanti muncul di masyarakat Ustaz Somad itu tak mau disalami perempuan. Kenapa? Nampak dia tertarik sama perempuan. Nauzubillah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini bisa terwujud kalau kita menjalin persatuan dan kesatuan, ditambah lagi pemimpin peduli kepada agama. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqna imaman adila, berikanlah negeri kami ini pemimpin yang peduli kepada agama kami. Amin. Tanah begini lapang luas dikhususkan untuk musabaqah tilawatil Quran. Anak-anak kita yang nanti dewasa main-main kemari, dia akan ingat, dia lihat apa? MTQ nasional. Nah, kau jangan buka macam-macam aurat di sini. Ini lapangan MTQ. Nah, kalau celana kain bajumu belum selesai, jangan kau pakai. Ini tempat MTQ. Jaga kehormatan Al-Quran. Makanya alhamdulillah dari ujung ke ujung, coba tengok dari yang kecil-kecil, semua yang datang berjilbab. Ini tak berjilbab, laki-laki mana pula berjilbab? Berjilbab semua. Jilbabnya panjang pula itu. Jilbab yang panjang itu kalau tangan kita begini tenggelam tangan kita. Ha, itu dia. Itu jilbab bagus. Ini sekarang jilbab ini banyak modelnya. Ada model jilbab namanya pasrah tapi tak rela. Pakai gini, kuning pula ujungnya. Anak bertanya, mak, kenapa tante itu kuning ujungnya? Karena kencing kuda, kata. Ada pula model jilbab itu namanya jilbab pasrah tapi tak rela. Dililitkan di leher 2-3 kali. Bagi undangan, dia makan, kita yang khawatir. Bercekik, mati. Pakailah jilbab yang lapang. Tengok. Gatal Pak Ustaz. Begetombil Pak Ustaz. Alah bisa karena biasa. Kalau dibiasakan dari kecil, tidak akan gatal, tak akan betombe. Apa kata pepatah Melayu? Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Kalau dari kecil tak bertutup kepala, itulah. Dulu orang Melayu di semenanjung negeri ini, kalau membuka aurat malu. Malu ditengok orang. Sekarang yang membuka tak malu, kita yang menengok pula yang malu. Dipakailah baju you can see, you kamu can bisa si menengok, kau bisa menengok ketiak bini saya. Menengok ketiak macam leher unta turun dah ke bawah. Menengoknya hilang selera makan 3 hari. Nauzubillah. Ini kita selamatkan anak-anak kita tadi yang hafal Quran, yang qori, yang suaranya bagus. Betapa kasihannya kita. Mereka ngapal itu bukan mudah. Dibaca, diulang, dibaca, diulang. Habis subuh dibaca satu halaman. Habis subuh dibaca. Nanti bak qobliyah zuhur ulang balik. Ba'diyah zuhur ulang balik. Qobliyah asar ulang balik. Qobliyah maghrib ulang balik. Ba'diyah maghrib diulang balik. Qobliyah isya diulang balik. Ba'diyah isya diulang balik. Ditulisikan di kertas. Bukan senang jaga hafalan. Tiba-tiba hafalan tu hilang. Gara-gara apa? Menengok lutut bekudis. Ibu jangan macam-macam. Keluar, ini kan cuma beli sayur Pak Ustaz. Ada anak-anak yang hafal Quran di situ, yang pondok tahfiz, menengok tuh hilang hafalannya. Ustaz tahu dari mana? Imam Masjidil Aqsa dari Palestina datang ke Pekanbaru Riau. Datang dia ke sana jadi imam di Masjid Raya, diundang sebulan. Pas giliran makan, rupanya imam ini tidak makan nasi uduk. Mereka makannya gandum. Roti gandum paling enak. Masuk ke toko roti gandum. Pas dia mau masuk, tak jadi masuk. Kenapa? Penjaga toko roti itu pakai rok pendek. Takut dia hafalannya hilang. Naik dia balik. Tak mau dia. Turun saya, masuk saya. Saya beli, saya bawa. Tanya aja mah. Ustaz tak takut hilang. Udah lama hilang dah. Ibu yang dimuliakan Allah. Betapa kalau tak kita menyelamatkan mereka ini. Na'udzubillah. Alhamdulillah ada anggota dewan kita, ada senator kita, bisalah dikeluarkan perda syariah, peraturan daerah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Allahu Akbar. Ini perjuangan. Akhirnya keluarlah peraturan daerah di negeri Melayu, berbusana Melayu. Pakailah baju kurung. Dipakai baju kurung. Apa makna baju kurung? Dikurung auratnya di dalam. Baju kurung itu hebatnya Melayu, senafas antara Islam dengan Melayu. Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam hilangnya, tinggal layunya. Saya bukan orang Melayu, Ustaz. Saya Minangkabau. Minangkabau tanpa Islam hilang minangnya, tinggal kabaunya. Saya bukan orang Minang, Pak Ustaz. Saya orang Jawa, Pak Ustaz. Sunan Derajat, Sunan Giri, Wali Songo, ulama. Di mana itu? Pulau mana? Jawa. Yang bisa mengkombinasikan kalender, dua kalender. Kalender Jawa dengan kalender Hijrah adalah Melayu. Masya Allah. Muslim Cyber Army Indonesia. Mujahidin dunia maya. Allahu Akbar. Anak-anak muda. Saya kalau diserang-serang di internet, mana yang membela? Nah, inilah dia, Muslim Cyber Army. Luar biasa. Senjata mereka apa? 2 GB. Kirimnya semua. Saya membela Pak Ustaz, tengok ini. Saya kirim. Kenapa tak ada di HP saya? Oh, masih pending Pak Ustaz. Kenapa? Habis paket saya Pak Ustaz. Napa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau anak-anaknya kuliah di Fakultas Sains Teknologi, silakan. tapi dia hebat Quran, baca Qurannya mantap, suaranya mantap, akhlaknya baik. Kuliah di mana? Sains teknologi. Ceramah-ceramah Ustaz Sopan itu siapa yang menguploadnya? Anak-anak sains. Ketika saya sedang ceramah, kamera. Banyak betul kamera malam ini. Saya tanya, siapa kalian? Mahasiswa dari Fakultas Sains, Pak Ustaz. Kenapa kalian rekam? Tugas dari dosen. Oh. Minta tanda tangannya, Pak Ustaz. Ini ya jamaah ramai ini pakai absen juga nih. Pernah saya ceramah di satu masjid, isinya PNS semua, 3.000 orang. Saya melihatnya, Masya Allah, hebat PNS nih. Selesai acara, semuanya pergi ke pintu. Terima kasih. Terima kasih. Rupanya di absen. Tapi malam ini tak ada absen, tak ada pengerahan masa. Lillahi ta'ala. Bisa kita tebak itu dari gayanya. Kalau yang pengerahan masa itu yang dipaksa yang pakai absen itu, pas Ustaz ceramah menunduk semua. Terserahlah Pak Ustaz, yang penting cepat selesai balik kan. Tapi malam ini luar biasa, semuanya mendongakkan kepala dari mulai ujung sampai ke ujung. Padahal saya sudah tegak di sini selama 75 menit. Jamaahnya tahan, saya pula tak tahan. Luar biasa orang Batam ini mengaji rupanya. Memang tak tanggung-tanggung. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kenapa mesti tiga kali? Innallaha watir. Allah itu tunggal. Allah itu Esa. Allah itu ganjil. Yuhibbul witra. Dia suka pada bilangan yang ganjil-ganjil. Namanya witra, ganjil. Salat yang ganjil disebut dengan salat witir. Makanya sebelum tidur malam, nasihat anak, nak, dulu mak-mak zaman dulu sebelum tidur malam cuci kaki, makan bak cacing. Sekarang jangan. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, sapu telinga, siram kaki, salat witir. Salli sunnatal witri salasa raka'atin lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ayat pertama sabbihis, rakaat kedua kulya, rakaat ketiga kulhu. Saya tak hafal sabbihis Pak Ustaz, kulhu aja tiga-tiga. Kulhu, kulhu, kulhu. Nanti dalam catatannya salat witir ayat kulhu. Keterangan sama di atas, sama di atas, sama di atas. Insyaallah. Ada sahabat Nabi namanya Qatadah bin Nu'man. Siapa namanya? Qatadah bin Nu'man. Salat dari Isya sampai subuh. Ayatnya kul huwallah terus. Wa madhum alaihi wa allahim amin. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid. Amin. Tentang nama dia, dia apakannya kata jemaah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sampai azan subuh. Dilaporkan ke sahabat, ke Nabi. Ya Rasulullah. Ya. Itu si Qatadah bin Nu'man. Salat dia ayatnya kul huwallah tak diganti-gantinya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Satu kul huwallah sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Maka malam itu dia sudah menghatamkan Al-Qur'an berkali-kali. Jadi Bapak Ibu yang ayatnya kul huwallah huwallah, jangan bersedih hati karena sudah membaca sepertiga Al-Qur'an. Oh, inilah dalil yang kami cari-cari selama ini Pak Ustaz. Jadi nanti bapak kalau sholat, qul huwallahu ahad, tanya sama istri, abang kenapa itu aja? Abang banyak apa ayat lain? Cuman kata Ustaz Somad, sepertiga Quran itu adinda. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, kalau sudah kita bersama di masjid, ramaikan. Saya tidak mengajak jamaah, marilah ke masjid, ramaikan masjid. Sedangkan tanah lapang aja seramai ini, apalagi mas? Masjid. Tadi kami sholat masjid, ramai anak-anak, ramai. Sampai kami sholat jamak takdim isya itu di soft belakang-belakang, saking penuhnya masjid. Begitulah zaman sekarang di Batam, kota metropolitan, kota di persimpangan internasional, strategis, masyarakatnya heterogen, macam-macam suku bangsa dan agama, tapi tetap menjaga keramaian masjid. Masjid raya penuh, Masjid Agung penuh, masjid belakang Padang kemarin penuh, luar biasa. Memanglah laki-laki itu sholatnya ke masjid. Kalau ada laki-laki sholat di rumah, namanya laki-laki solehah. Balik dari sini, singgah ke tempat telekung, belikan sampul pakai koran, tulis di situ hadiah dari Ustaz Somad. Bang, bang, bang, bang, ini ada hadiah dari Ustaz. Kenal dia sama aku? Iya, kata dia tadi. Mana hadiahnya ini? Coba buka. Kenapa aku dikasihnya telekung? Abang solehah, bang. Gara-gara tak pernah ke masjid. Seumur hidup tak pernah ke masjid. Sekali-sekali lah Idul Fitri, itu pun masbuk. Hayya 'alas shalah. Kau aja duluanlah. Tak pernah datang ke masjid. Abang ke masjid lah, bang. Ah, nantilah. Ayolah ke masjid. Tidak. Tidak pernah mau di belakang imam. Sombong, angkuh, tak mau di belakang imam. Tapi sampai masanya apa yang terjadi? Datang malaikat maut, minum kopi, mati. Kok bisa minum kopi mati? Kopi mirna minumnya matilah. Langsung dibawa ke masjid. Imamnya pula baik, bukan main. Bukan diletakkannya di belakang imam, langsung depan imam. Hah. Oh. Kau tak pernah mau di belakang aku kan, kata imam. Ha, sekarang muka kau buat. Nah. Allahu Akbar. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu. Rasakan, kata imam. Tapi imam ni baik. Selesai itu ditanyanya pula jamaah, apakah jenazah ni baik? Baik. Untung saya tak ada situ. Kalau ada saya situ, jahat. Kau pula baik, bukan pernah mau ke masjid. Giliran dangdut malam tahun baru, oh, mainkan. Rapat di masjid, mau acara penggalangan dana, ibu-ibu padahal udah buat grup nasyid tuh lagu, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, la la la la la la la. Lewat kota, masuklah 2000 perak. Sering kita 4 biji 500. Kucing, kucing. Yang satu memang ada buka dompet, lama mencari peti murah. La ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Giliran berdoa, wow, wa adkhilnal jannata wa Allah. Masukkan kami ke dalam surga ya Allah. 2000 perak. La ilaha illallah. Malaikat sudah lama, kata malaikat, ya Allah, ini ku sapu aja nih. Kata Allah, jangan dulu, jangan. Jangan. Mudah-mudahan habis ceramah ini mau dia sedekah. Alhamdulillah Pak Ustaz, dulu orang tuh pelit minta ampun, tapi setelah mendengar ceramah Ustaz, asal lewat kota hari Jumat, berapa? 5.000 Pak Ustaz. Sedangkan parkir di mall 5.000 satu jam. Masuk kita, 5.000. Begitu pas mau keluar, ini deh 5.000, Pak 10. Kok 10? Bapak sudah masuk jam kedua. Berapa menit? Baru 1 menit. Ah, baliklah saya lagi biar agak lama sikit. Mau masuk ke tempat parkir yang tak ada layanan. Ini mau masuk ke dalam surga. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Itulah yang akan menolong engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun harta yang banyak tinggal, kebun yang luas tinggal. Bro, katanya ente nanam sawit kemarin di sana. Iya, berapa hektar? Tak banyak. Ceritalah, enggak enak cerita. Berapa? Sejauh mata memandang. Ente kemarin kebun karet? Iya, banyak. Tak banyak. Berapa? Cukuplah untuk 7 keturunan. Ketika mati habis. Bapak, kalau meninggal dunia, ibu dapat setengah menurut kompilasi hukum Islam. Kalau tak percaya, tanya Pak kemana? KHI namanya, kompilasi hukum. Balik dari sini, pergi toko buku, baca. Biar jelas pembagian kita. Gono gini. Apa arti gono gini? Kau begono, aku begini. Dapat bapak 2M, itu dibagi 2 setelah pernikahan kalau dapatnya. Untuk ibu 1M, bulat 1M. Yang 1M lagi, itu dia dapat lagi. Berapa? Kalau ada anak 1/8. Kalau 1/8 berarti 125 juta. Jadi berapa? 1.125.000.000. 875 dibagi kepada ahli waris yang lain. Bulat 1.25M. Tapi jangan pula gara-gara ini berkelahi balik ya. Bulat. 1.25M di tangan. Habis iddah 4 bulan 10 hari, dapat berondong manis. bonceng naik motor baru. Saking kan kuatnya pegangan, ditanya sama laki baru, mana makam suamiku yang lama? Tuh senang. Tak bisa nunjuk pakai tangan. Ini Ustaz provokator. Sejak itulah hancur kami dibuat Pak Ustaz. Enggak, ini yang lurus. Ustaz tak enak terus. Ceritanya perempuan yang jadi objek. Oke, kita balik kalau gitu. Sekarang saya berpihak kemari. Ini perempuan nih. Mau kita balik? Jadi kalau dibalik, siapa yang meninggal sekarang? Oh, tak enak juga kan? Ibu meninggal. Meninggallah ibu. Harta ibu 2M. Maka bulat 1M untuk bapak. Yang 1M tadi, seperempat dia dapat. 250 juta tambah 1M. 1,25 M. 101 juta. 200. 1 miliar. 250 juta. Kalau sudah 1,25 di tangan, yang menangis itu sebelah kanan aja. Yang sebelah kiri. Mana yang dipinang bulan depan? Tapi kita udah janji dari awal, jangan gara-gara ini berkelahi. Saya tak ingin pulang dari sini besok bapak minta, "Nek, mana teh manis?" Buat aja sendiri. Pokoknya ini kok intai-intai tabungan selama ini ya. Insya Allah tidak. Karena doanya, Rabbana hablana min azwajina, pasangan hidup kami, wa dzurriyyatina, anak cucu kami, qurrata ayun, sejuk dipandang mata. Bagaimana ciri perempuan yang solihah itu Pak Ustaz? Sejuk mata kita kalau menengoknya. Alhamdulillah Pak Ustaz, asal saya tengok dia sejuk mata saya. Siapa? Bini kawan saya. Ayo. Apa bini kawan ditengok? Tak boleh. Tengoklah bini awak. Kalau engkau pergi ke jalan, di jalan itu kau nampak perempuan yang cantik, maka pulanglah kau ke rumah. Karena apa yang ada pada perempuan itu ada juga di rumah. Betul? Walaupun bentuknya agak lain sikit. Man istata'a minkumul ba'ah, kalau ada di antara kalian yang sudah sanggup menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Kenapa disuruh menikah? Fa innahu aghaddu lil basar. Karena menikah menjaga pandangan mata. Kalau sudah menikah pandangan menunduk. Kawan saya itu Pak Ustaz dan nikah tak ada menunduk dia. Memang bawaan gatal. Ma ahsanu lil farsh, menjaga kemaluan. Fa man lam yastati, siapa yang tak sanggup? Fa alaihi bisawm, banyak-banyak puasa sunat. Karena dengan puasa sunat nafsu ada, tenaga tak ada. Senin Kamis 8 hari, adik-adik mahasiswa, bagus banyak puasa, bisa nabung. Pergi ke kantin di kampus, datang kawan nanya, "Bro, bro, bro, itu ada cewek mahasiswa baru." "Kau aja lah, aku dah tak nampak, aku lah." Aku mau mati aja dah. Jangan kalian takut tak dapat jodoh. Kemarin saya ceramah di satu daerah, macam-macam komunitas anak muda. Ada namanya komunitas Cyber Army, itu tadi yang di bawah. Ada namanya komunitas jombloan sejati. Ada namanya komunitas pemuda subuh. Tulis aja, komunitas pemuda subuh. Mantap. Pas zuhur tak ada datang. Subuh aja. Rupanya begadang di warnet. Jadilah, daripada tidak sama sekali. Nah, ini komunitas-komunitas anak muda ini kita jaga. Makanya ada program pemberian bantuan remaja masjid, remaja masjid. Remaja masjid tak mau ngaji sama atuk-atuk. Karena judul ceramahnya lain. Mereka mau semangat, semangat. Sementara gajian orang tua, judul kita adalah tips-tips menghadapi sakaratul maut. Maka yang anak muda ini buatkan pengajian khusus. Kapan dibuat? Hari Ahad subuh. Kenapa dibuat Ahad? Karena libur sekolah. Besok Ahad buat. Kenapa dibuat subuh? Membiasakan anak sholat berjamaah subuh ke masjid. Saya tidak setuju pengajian sampai jauh malam. Pengajian sampai jam 2 malam. Besok tak ada semain subuh. Kalau mau tengok berhasil tidaknya pengajian malam ini, bukan ramainya ini, tapi tengok masjid besok. Kalau ramai insya Allah, masing-masing besok foto upload ke, foto dari belakang upload suasana masjid kami subuh ini. Kalau bertambah 2 sob berhasil. Saya tak khawatirnya besok satu pun tak ada mengupload. Kenapa? Semua tak ke masjid. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama sholat layla kullah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Mudah-mudahan kita istiqamah insyaAllah. Tapi sebelum sholat itu mesti suci. Sofa Marwah. Marwah sudah jadi bahasa Melayu. Marwah Melayu, kemuliaan, keagungan, keindahan, kehebatan. Marwah Melayu tidak akan mendapatkan marwah kalau tidak diawali dari sofa. Sofa bukan kursi tamu. Sofa suci. Makanya sebelum sholat bersuci dulu. Orang Islam ini memang gayanya kampungan, pakai koko, pakai sarung, sarungan, tapi cebok. Untuk apa bejas pakai dasi tak berbasuh? Hari cuci tangan internasional. Mama, bawakan sabun sama gayung. Kenapa? Kata ibu guru, besok hari cuci tangan sedunia. La ilaha illallah. Kita mau dia ajari cuci tangan. 14 abad yang lalu kita sudah diajarkan cuci tangan. Kalau kamu bangun tidur malam, jangan kamu masukkan tanganmu ke dalam ember bejana. Basuh dulu tanganmu. Kenapa? Karena kamu tak tahu tadi malam tanganmu nginap di hotel mana. Mau sholat subuh cuci tangan, mau sholat zuhur cuci tangan, mau sholat asar cuci tangan, satu hari lima kali cuci tangan. Anak kita diajarnya pula mengajar itik berenang menggarami air laut. Tak perlu anak kita ajar. Sekarang baru mereka tahu manfaat cuci tangan. 20 tahun akan datang, dibuatnya pula hari cebok nasional. Tak berbasuh. Orang Islam masya Allah luar biasa. Suci, bersih. Maka pakaiannya suci, tempatnya suci, hatinya suci, matanya suci, telinganya suci. Mudah-mudahan kita termasuk yang sofa yang bersih ini insyaAllah. Amin. Haram, haram, haram, haram. Yang haram ini dibawa ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur. Kenapa tak dapat? Zaduka haram. Karena kau berangkat dengan uang haram. Patutlah tak berubah perilaku. Mana berubah? Ciri haji mabrur merubah perilaku. Ibu tu kemarin tak berjilbab Pak Ustaz. Sekarang panjang jilbabnya. Mabrur. Bapak tu kemarin Pak Ustaz bercelana pendek. Sekarang tak bercelana sama sekali. Cumana mau diterima Allah SWT? Disantunkan duit ke anak yatim, santunan anak yatim, santunan anak yatim, santunan fakir miskin, duit haram, duit haram, duit haram. Innallaha thayyibun, Allah Maha Suci. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Wa anfiqu, infaklah. Wa anfiqu, berzakatlah. Wa anfiqu, bersedekahlah. Min thayyibat, yang baik-baik halal saja. Berdoa kepada Allah, selamatkan papa, selamatkan ayah, selamatkan emak ya Allah. Doa anak yang hijau yang lugu tak dikabulkan Allah. Gara-gara apa? Gara-gara kita kasih dia makan haram, makan haram, makan haram, makan haram. Jurusnya apa? Jurus gayung. Cedok sana, cedok sana, cedok sana. Dulu namanya uang tunjangan, sekarang bertambah uang tunjang, uang sikut, uang sipak, uang sundul, uang sipak. Haram nih Pak Ustaz. Tapi kemarin sudah saya sedekahkan 2,5%. Kira-kira halal enggak ya Pak Ustaz ya? Mana bisa? Haram itu. Kalau saya bagi 2 sama Pak Ustaz, ini tak sepakat ulama. Nanti kita tengok dulu. Ada beberapa, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada Syafi'i, ada mazhab Ahmad. Rupanya Ustaz itu pun dah kena juga. Na'udzubillah. Makanya alhamdulillah kita jaga ini, dikabulkan doa. Kau jaga makananmu, takun mujabat dakwah, maka doamu dikabulkan Allah. Allah haramkan mengabulkan doa dari lidah yang makan haram. Kenapa doanya tak dikabulkan? Matamu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Waghudhiya bil haram, disuapkan makanan haram, haram, haram, haram. Mudah-mudahan kita termasuk selamat dari yang haram. Tidak ada warokahnya. Anak itu tidak mau dibawa jalan yang benar. Dimasukkan ke pesantren, lari. Disuruh baca Quran, cabut. Kenapa bisa begini Pak Ustaz? Karena kau suapkan haram, haram, haram. Sepiring nasi haram berubah menjadi darah haram, masuk darah haram ke jantung, menyemprot dari jantung naik ke otak, isi otak anakmu haram, haram, haram. Nasiatin kazibatin khotiah, ubun-ubun isinya dosa gelap. Maka na'udzubillah, jangan kasih makan anak cucu kita makan haram. Cuman lah Pak Ustaz, yang haram aja pun payah. Itu bukan ucapan orang yang beriman. Bumi Allah luas, pergi ke laut ada ikan, pergi ke darat bercocok tanam, buka toko perdagangan, perniagaan. Jangan habis pengajian ini bawahnya mau mati aja. Pak Anu tuh Pak Ustaz dulu semangat cari nafkah, setelah ikut pengajian bawahnya letoy lesuloyo mau mati aja. Nah itu tak betul. At-tajir, pedagang. As-soduq, jujur. Al-amin, amanah. Pedagang yang jujur dan amanah akan bangkit di akhirat bersama para nabi, bersama orang-orang yang benar, bersama orang yang mati syahid, bersama orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan Batam akan lahir bisnismen-bisnismen muslim yang menolong agama Allah insyaAllah. Amin. Dan mereka adalah anak-anak kita yang malam ini kelas 1 SMP, nanti 10-20 tahun akan datang mereka akan jadi pemimpin-pemimpin Kepulauan Riau, bahkan nasional insyaAllah. Amin. Tiba-tiba mereka ingat Ustaz Somad, dicarinya di jadwal kantor wali kota. Pengajian dulu tahun 2018 Abdul Somad, nomor ada di teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul nih Ustaz Somad? Betul. Kami mau undang Ustaz acara pengajian. Kamu siapa? Waktu Ustaz ceramah dulu di Batam kami masih kecil, tapi kami ada nomornya. Insyaallah saya datang. Tapi kami mau pastikan betul ini Ustaz Somad. Iya, masih hidup Pak Ustaz? Masih lah. Tapi kalau 20 tahun lagi saya ke Batam itu ceramah tak bisa tegak begini, pakai kursi duduk. Tua dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian kita adalah bagaimana cara menjawab pertanyaan mungkar nakir. Mau muda, mau tua, mau sehat, mau sakit, jangan takut mati, karena resiko hidup adalah mati. Berani hidup maka berani menerima risiko kehidupan adalah kematian. Banyak orang siap mati. Saya siap mati Pak Ustaz, saya siap mati Pak Ustaz. Semua orang siap mati. Yang penting ini bagaimana menjalani hidup. Alhamdulillah malam ini hidup kita barokah, bernilai amal soleh insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Besok masih ada kajian subuh, setelah itu kajian duha, setelah itu saya pun akan pulang ke Pekanbaru. Putuskah kontak kita? Tak pernah putus, karena jamaah tetap mendoakan. Apa doa mereka? Matikan Ustaz Somad dalam husnul khatimah. Jangan sekarang, biarlah agak habis jadwal ceramah ini dulu, karena banyak jamaah yang berduka. Yang paling banyak doanya mendoakan umur saya panjang panitia malam ini dah. Sudah siap begini, oh, disiapkan layar disiapkan. Kalau sempat mati Ustaz tuh, makanya doa mereka tadi malam, ya Allah panjangkanlah umur Ustaz Somad, sehatkanlah dia ya Allah, sampai habis pengajian ini. Ah, setelah itu terserahlah ya Allah. Kalau Bapak Ibu doakan tetangga, kawan, sahabat, pemimpin-pemimpin kita ini, dikirim Allah malaikat. Apa kata malaikat itu? Amin. Kabulkan doa orang ini. Walaka misluh. Kau dapat yang sama macam yang kau doakan. Makanya tak boleh kita doakan yang buruk. Walaupun hati kita sakit. Sakit hati saya nengok dia Pak Ustaz. Kenapa sakit? Dia baru mobil baru. Terus asal jumpa di jalan tak pernah buka kaca. Tantang. Jadi saya doakan dia buruk, ya Allah matikan dia. Kalau bisa jangan langsung mati, buat dia stroke agak 6 bulan ya Allah. Oh jangan. Tak boleh. Sedangkan kita dicaci maki orang aja tak boleh kita balas. Baru saya tahu rahasia mengapa Ustaz tak ada membalas caci maki mereka di YouTube, di Facebook, di WhatsApp. Tak pernah Ustaz balas ya. Memang tak pernah saya baca, cuma mau saya balas. Dilemparnya saya pakai batu Pak Ustaz, lempar dia pakai bunga. Berapa tangkai? Terserah. Kalau satu goni mati juga dia ditimpa bunga. Lemparnya saya dua kali Pak Ustaz, lempar dia pakai bunga. Kalau sampai tiga kali, yakinkan potnya ikut sekalian. carikan yang tebal. Ini mantap nih, tapi tak batu pula. Apa ke kepalanya itu? Baru dia tahu. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan perbuatan buruk, buruk juga balasannya. As-sinnu bis-sinni. Kalau gigimu dipatahkannya, patahkan gigi dia. Al-ainu bil-aini. Kalau matamu dicucuknya, cucuk pula mata dia. Wal-juru'ati sos. Dilukainya pipimu, lukai juga pipi dia. Tapi ayat itu masih koma. Jangan dipotong. Ini banyak sekarang orang suka motong-motong video. Inilah masalahnya kalau tukang sunat jadi tukang sekolah video. Faman afa, siapa yang mau memaafkan, wa aslaha, mau berdamai, fa ajruhu ala Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang damai hatinya, mau memaafkan. Maukah Bapak Ibu maafkan saya? Begitu cara minta maaf, dikasih dulu prolog, baru kita minta maaf. Nanti pas mau berangkat umroh kan gitu, undang tetangga-tetangga RT RW. Nah, pertama kasih makan dulu. Nah, kasih makan. Habis kasih makan kasih minum. Habis itu kasih buah. Habis itu baru kata sambutan. Maukah Bapak Ibu maafkan saya? Tentu mereka udah kenyang. Mau gitu ya. Dah, selesai cincai lah itu dah. Tapi maaf yang terkait dengan dosa hati, dosa batin. Adapun hutang tak lunas. Kan minta maaf lunas. Mu'min muslimaini, ada dua orang muslim, yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, maka Allah mengampunkan dosanya. Maka tadi dari ujung berjabat tangan, salam salam, fa wali, fa senator, fa mu'i, fa ustaz, fa kiai, salam, apa kabar, salam salam, gugur dosa macam daun-daun kayu yang gugur dihembus angin. Dosa gugur, hutang tak lunas. Bayar. Yang udah jatuh tempo, bayar. Ini Ustaz nyindir ya, siapa saya sindir? Mana ada orang Batam berutang sama saya? Saya tak pandai sindir-menyindir itu. Pernah saya diajak oleh pengurus masjid untuk nyindir, Ustaz tolong sindirkan dulu jamaah ini, karena dia sudah ngasih duit untuk masjid, dimintanya balik. Tolong Ustaz carikan hadis-hadis tentang ini. Iyalah, saya carikan lah. Kal kalbil ladzi ya'udu ila qaihi. Orang yang meminta sedekahnya diambilnya balik, maka dia seperti anjing yang menjilat muntahnya kembali. Selesai acara pengajian, mohon maaf Pak Ustaz, tak datang dia. Udah lawak capek, dia tak datang. Tak mau saya sindir-sindir. Makanya kalau ada orang model gitu, ini perlu disindir Pak Ustaz. Mana orangnya? Bawa sini, biar saya ceramahi empat mata. Berani Ustaz empat mata? Jangan kan empat, tiga pun ada, mana dia? Tapi ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setelah pengajian pelong, lapang, dada kita lepas, turun rahmat dan barokah, balik. Tapi jangan sekedar bersih hati, bersih pakaian, tanah lapang ini jangan sampai ada meninggalkan sampah walau satu pun. Itu pesan Buya Yahya tadi dalam pengajian. Kenapa? At-tahur satrul iman, kesucian setengah daripada iman. Suci badan, suci pakaian, suci tempat. Yang meninggalkan botol-botol sampah-sampah bawa balik. Jangan dibawa campaan ke jalan, jangan. Letakkan di tong sampah. Malu kita kepada orang barat yang tak beriman, tapi bersihnya luar biasa. Masuk ke dalam tempat-tempat lembaga mereka sampai kita bertanya, "Mana kamar mandi? Where is WC?" Tapi kalau mereka masuk ke lembaga kita, tak perlu dia tanya WC. Cukup dia tarik napas panjang, dah tahu dia di mana letaknya. Mungkin kan baunya minta ampun. Nabi ibu yang dimuliakan Allah, dari jam 9 ceramah, sekarang jam 11 kurang 15, kalau jam saya. 2 jam kurang 15 menit. Baru ini saya ceramah sepanjang ini. Luar biasa. Patutlah agak kesemutan rasanya. Rupanya kalau sudah cinta, lama pun tak terasa. Betul? Itulah makanya kata orang dulu, lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki. Itu bukan kata-kata yang biasa, itu luar biasa. Zaman nenek-nenek datuk kita dulu, mereka tak pandai miss call. Bagaimana cara miss call? Ambil lidi, cucuk ke bawah atap rumah. Asal nampaknya lidi, miss call nih kata dia. Yang ditusuk kamar anaknya, yang keluar ayahnya. Mana kata dia, bawa perang panjang. Dah, Zaman berganti, musim berubah, miss call pakai lidi tak ada lagi, mulai pandai menulis pakai pena, tapi pakai tinta tusuk, pakai bulu ayam cucuk. Ku biarkan pena ini menari-nari di atas kertas yang suci dan tak berdosa ini. Wah, tulis, tulis, tulis, gulung, masukkan ke botol, hanyutkan ke laut, hilanglah. Bagaimana caranya biar supaya sampai? Diselipkan di celah tangan ketiak pas mau pergi ke surau. Nampaklah. Siapa yang bawa surat? Zainuddin jumpa Hayati. Masya Allah, luar biasa. Dan sekarang itu tak ada lagi. Gimana? Langsung ke HP. ASS WRWB. Selesai. Hilang peribahasa. Hilang. Dulu orang mau pacaran cari tempat payah. Sekarang tempat berserak-serak. Belum pernah lagi masuk penginapan, petugas nanya KTP-nya mana, surat nikahnya mana, artinya apa, bini siapapun bisa kita bawa ke situ, baik bini kita maupun bini kawan. Na'udzubillah. Maka kita selamatkan ini dengan pengajian, pengajian, pengajian. Ini tabligh akbar. Adapun yang kecil-kecil di masjid tetap datang. Rumus jurusnya empat. Datang, duduk, dengar, diam. Mengantuk-mengantuk sikit diampuni Allah SWT. Orang yang datang pengajian pahalanya satu. Tapi kalau pengajian sambil tidur, dua pahala. Pengajian satu, pahala tidur satu. Tapi jangan ini diamalkan. Banyak ustaz-ustaz kalau menutup acara pengajian pakai doa, marilah kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dia enggak. Mari kita tutup acara pengajian. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tapi itu tak terjadi di sini karena semangat yang luar biasa. Siapa baca doa? Saya diminta baca doa. Padahal ada Ketua MUI, ada Kiai Asep, ada Pak Ketua Kemenak. Kenapa Ustaz Somad yang diminta? Karena mereka memuliakan saya sebagai tamu. Kalau mau menengok orang beriman, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakrim dhaifahu, memuliakan tamu.